lengan. Ku pergi ke kota cari pengalaman, menambah diploma. Semangat menyala dalam dada, melamun aku dalam kereta. Ingin aku menyumbang tenaga, pasti aku kan membangun desa. Sesampai di kota banyak pengalaman, hampir tak percaya